Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِخْوَانِ فِي الدِّينِ الْحَاضِرُونَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا وَأَخْوَاتِ فِي اللَّهِ عَزَّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur kepada Allah Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang semata-mata dengan nikmat dan karunia Allah belaka sempurnalah amalan-amalan saleh. Sungguh berbahagia bisa kembali menginjakkan kaki kita di ma'had yang kita cintai ini, yang kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi diri-diri kita, keluarga kita dan ma'had serta lingkungan muslimin dari segala bentuk su'in wa makruh, hal yang jelek dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah pula dengan asma'nya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga Allah melahirkan dari tempat kita diri-diri dan generasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang hakiki. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah sekian lama kita terhenti dari pelajaran kita membacakan Asy-Syarhul Mumtaz, syarah yang istimewa dan pilihan daripada syarah arkanis sholah wa wajibatiha yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Mufti Diyar Saudiyah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Kita terhenti masih dalam beberapa as'ilah pertanyaan yang disodorkan kepada beliau. Dan sebelum itu tentunya kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bitulabil ilm masabihid dujji, yani selamat datang, kebahagiaan bagi kalian wahai para tulabul ilmil judud wal kudama, dan ataupun yang baru-baru ataupun yang telah lama, di mana ini merupakan sumber kebahagiaan. Maka dari itu bersyukurlah dikala Allah memilihkan antum sebagai orang-orang yang belajar ilmu agama. karena banyak orang yang sungguh telah menginginkan untuk duduk di majelis ilmu. Namun apalah daya dengan lemahnya keimanan dan kuatnya godaan syaitan serta beratnya ujian kehidupan, mereka masih terhalang, belum bisa datang ke majalisul ilm. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab yang namanya kebaikan, di antaranya adalah dengan mau tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis yang sering kita ulang-ulang dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, beliau menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, man yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki padanya khairan, kebaikan, nakira fi siyaqi syart yufidul umum, isim nakira khairan pada konteks pembicaraan syarat man yuridillah, yufidul umum memberikan faedah yang umum, khairiyah dunyawiyah wa diniyah wal ukhrawiyah, yakni kebaikan baik dari sisi dunianya, baik dari sisi agamanya, baik dari sisi akhiratnya. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan dalam hal ini, yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan, Allah faqihkan dia dalam agama. Allah fahamkan dia dalam agama menjadi faqih, yaitu mereka orang yang mengetahui ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang telah dia raih. Bukan semata-mata berilmu namun meninggalkan amalan, atau beramal tanpa ilmu, na'udzubillah. Maka bersyukurlah para thullabul ilm ketika Allah mudahkan antum julus wal mukus, untuk duduk dan tinggal, waliltizam dan komitmen fi misli hadal markazil mubarak, semisal di pondok-pondok pesantren semacam ini yang kita harapkan barokahnya, di mana yudras fihi, dipelajari di dalamnya ulumul ilmi dini syatta, yakni ilmu-ilmu agama yang bermacam-macam. Maka di sana diterangkan oleh para ulama, man jadda wajada wa man saro ala darbi wasola. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan mendapatkan. Namun kalau tidak bersungguh-sungguh, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan segala sesuatu ada sebab-musababnya. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan wajad, mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa man saro ala darbi wasola. Wa man saro, dan barang siapa yang berjalan ala darbi, di atas rel yang benar, wasola, maka dia akan sampai kepadanya. Dikala kemanfaatan ilmu agama, dikala kemanfaatan ilmu agama itu tidaklah diraih kecuali dengan ilmu dan amalan, di mana tidaklah semua orang yang bisa mengamalkan ilmu, namun golongan yang Allah berikan nikmat saja. Maka dari itu marilah kita memilih majelis kita, memilih guru-guru kita, orang yang mereka di atas manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man saro ala darbi wasola, barang siapa yang berjalan di atas jalannya, maka dia akan sampai. Ketika seorang menginginkan belajar ilmu, namun menginginkan ilmu yang bermanfaat, maka tidaklah dibenarkan dia belajar kecuali kepada orang-orang yang di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menggabungkan ilmu dan amalan. Karena mengambil ilmu itu adalah amanah. Karena mengambil ilmu bagian dari agama. Sehingga Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah menyatakan, As-sanadu indi minad-din. As-sanadu indi minad-din. Falyandur amman ta'khudhu dinakum. Kata beliau, as-sanadu indi minad-din. As-sanad, urutan pengambilan ilmu, periwayatan. Indi, di sisi kami, yakni para ulama salaf, minad-din, termasuk bagian dari agama. Mengambil ilmu termasuk bagian dari agama. Falyandur, maka lihatlah, perhatikan. Falyandur amman ta'khudhu dinakum. An man, dari siapa? Ta'khudhu, engkau ambil dinakum, agamamu. Yakni amalan-amalanmu. Yakni ilmu agamamu. Nah, dari siapa engkau ambil? Guru-gurumu, apakah mereka orang yang di atas manhaj yang lurus? Atau orang yang sekedar mengumpulkan ilmu namun menyimpang, menyelisih ilmu? Oleh karena itu, berbahagialah tatkala Allah memberikan taufik kepada kita. Yadrus inda aidi ahli sunnati wal jama'ah salafiyin. Yakni bisa belajar di sisi orang-orang yang berakidah ahlus sunnah wal jama'ah, kaum salaf. Karena mereka lah yang mudah-mudahan Allah jadikan sebab kita bisa mengamalkan ilmu dan amalan, karena mereka lah kudwah, suri tauladan yang bisa membimbing kita ke arah kebaikan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka diantara bagian dari para ulama yang bermanhaj salaf adalah beliau Al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Maka kita akan baca soal pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan 11 pada halaman 124. Di mana beliau menyatakan atau ditanyakan kepada beliau, ma hukmu syakhsin qala li ahlihi la tuqizuni lis-shalah wa huwa ya'lamu annahu sawfa yu'adzana lis-salati ba'da qalil ta'ammada hadha syai'. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah tentang keadaan seorang yang berkata kepada keluarganya, la tuqizuni lis-shalah, jangan kau bangunkan aku untuk sholat. Aku mau tidur. Jangan kau bangunkan aku untuk sholat. Ini pesan seorang kepada keluarganya. Wa huwa ya'lamu annahu sawfa yu'adzan lis-shalah. Wa huwa wawu haliyah. Dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya akan dikumandangkan azan untuk sholat sesaat lagi. Bada qalil, sebentar. Sebentar lagi. Dia mengetahui sesaat lagi akan dikumandangkan azan untuk sholat. Namun dia bersengaja, wa ta'ammada hadza syai', dan dia bersengaja malah mau tidur. Berpesan kepada keluarganya, jangan bangunkan aku. Barakallahu fikum. Model seperti ini kadangkala terjadi pada sebagian mereka du'afa'ul iman, orang-orang yang lemah imannya. Alladzina lam yahtamu bi umuri dinihim. Yaitu orang-orang yang mereka tidak pernah perhatian mementingkan urusan agama mereka. Du'afa'ul iman, orang yang lemah imannya, yang mereka jadikan ukuran keberhasilan, yang mereka jadikan ukuran kedamaian dikala meraih dunia. Ataupun pula dilakukan oleh orang-orang yang jahil, tidak mengetahui ilmu agama secara lebih mendalam, sehingga akhirnya mereka pun meremehkan perkara-perkara pokok-pokok dalam agama. Seperti dalam amalan lahiriah, yakni iqamatus sholah. Maka bagaimana jawaban Syekh ditanya yang demikian? Qala rahimahullah, al-wajib isyanuhu, yang wajib harus kita langgar, tidak kita taati pesan tadi. La tuqidhuni lis-shalah, jangan kau bangunkan aku untuk sholat. Kenapa jangan dilanggar? Kenapa jangan diikuti? Nah, dikarenakan dia tahu sebentar lagi akan dikumandangkan azan. Berbeda halnya kalau orang tersebut mungkin masih jauh, namun pesan ini pun kalau sampai berpesan tetap jangan diikuti. Kenapa demikian? Karena ini adalah pesan yang menginginkan untuk meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Maka kata beliau, al-wajibu isyanuhu, yang wajib adalah memaksiatinya, tidak taat kepadanya. Yuqidhunahu, maka hendaknya mereka membangunkan rajul tadi, orang tadi. Wayansahunahu, dibangunkan dan dinasehati. Wayuwajjihunahu ilal khair, dan mengarahkan orang tadi kepada kebaikan. Yaqulu, hendaknya mereka yang menasehati, membangunkan atau mengarahkan kepada yang baik, mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Qum ila sholah, berdirilah untuk engkau lakukan sholat. Ini yang hendaknya dilakukan. Yakni apa yang dilakukan adalah la yuti'unahu fil ma'siyah, tidak mentaati orang tadi dalam perkara maksiat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata, tidak ada ketaatan, li makhluqin, terhadap makhluk, fi ma'siyatil khaliq, dalam perkara maksiat, melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala pesan ini menjurus kepada kemaksiatan atau bahkan itu maksiat, maka tidak boleh untuk kita taati. Lau qala laka abuk au ummuk, kalau seandainya ada di sana bapak atau ibumu memerintahkan kepadamu, la tadhkurillaha, jangan kau berzikir kepada Allah, jangan kau belajar. Misalnya, ada orang tua karena enggak tahu, taunya namanya ilmu agama ya, pol-polnya kalau anak mondok paling ya jadi tukang doa, disambat kondonga. Kalau mau berdoa cari siapa, oh ini yang pernah mondok siapa, serundonga. Atau sekedar jadi imam masjid, kalau sholat saja. Itu pun kalau menurut mereka cocok. Nah, kalau tidak, disia-siakan. Banyak orang tua yang berpikir demikian. Sehingga tatkala anaknya ingin belajar ilmu agama, ingin belajar ilmu agama yang ini mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhiratnya, malah orang tua menghalangi dan melarang dengan keras. Tidak dipondokkan atau tidak disuruh belajar di majelis-majelis harian seperti mungkin pengajian ba'da maghrib yang tidak mondok. Nah, ada di sana pelajaran-pelajaran ba'da maghrib, ngaji tidak, mondok tidak, diajari di rumah oleh dirinya juga enggak. Nah, pokoknya dikejar dunia. Maka tiba-tiba si anak mendapatkan hidayah dari Allah ingin belajar ilmu agama. Orang tuanya la tadkurillah, jangan kau berzikir kepada Allah, jangan termasuk zikir belajar agama. Apakah yang seperti ini tuteuh kau taati? Fadilatul Syekh Muqbil rahimahullah, beliau di dalam kitab Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain, dalam Musnad Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, membawakan kisah perjalanan hidup Salman Al-Farisi yang kemudian beliau bawakan pula hadis ini dalam kitab Jami'us Sahih, memberikan judul bab As-Sabru fi Talabil Ilmi, belajar di dalam belajar bersabar di dalam belajar ilmu agama. Maka beliau membawakan kisahnya Salman Al-Farisi yang hidup di zaman jahiliyah, zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, yang beliau umurnya ratusan tahun. Salman Al-Farisi. Maka beliau tinggal yang memiliki orang tua beragama Majusi. Tahu Majusi? Apa Majusi Ihsan? Orang yang menyembah api, barakallahu fikum ajab tawasab ta'ahsanta. Naam. Yakni orang yang menyembah api. Salman Al-Farisi, anak yang patuh kepada orang tua. Maka diperintahkanlah oleh orang tuanya untuk menjaga api yang ada di rumah supaya tidak mati. Kalau mati, geneni terus, geneni terus, geneni terus. Taat. Suatu hari berpikir, apa benar ya agama orang tuaku ini? Maka tiba-tiba suatu hari beliau keluar. Melihat ada orang-orang, Nabi Muhammad SAW belum diutus. Maka melihat di sana ada orang-orang yang beribadah di kanisah, yakni tempat ibadahnya orang Nasrani. Loh, ini kok bagus ya? Tidak seperti agama orang tuaku. Maka tadinya cuma melihat dari jauh, kepengin masuk. Bertanyalah kepada guru yang ada di situ, yakni rahib pendeta. Maka diajarkanlah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang Nasrani itu adalah Muslim di zamannya Nabi Isa. Nah, maka barakallahu fikum, akhirnya Salman pun mengikuti agama Nasrani, belajar kepada pendeta. Terus kalau pulang dihardik sama orang tuanya, dimarahi, dilarang. Namun beliau berupaya terus. Hingga akhirnya meninggallah pendeta yang dia ambil ilmunya tadi. Maka pendeta ini berpesan, kalau aku mati, engkau belajar teruskan kepada pendeta fulan dan fulan, fulan. Maka pun diikuti. Yang semuanya berpesan bahwasanya nanti akan ada seorang nabi yang diutus. Di sebuah negeri yang terdapat di sana banyak pohon kurma. Maka Salman Al-Farisi memegang pesan tersebut. Karena itu dibenarkan yang Nabi tersebut akan membawa agama Tauhid, agama yang hak bisa menyampaikan kepada Allah. Maka Salman Al-Farisi pegang ilmu tadi. Sampai akhirnya setiap ada kafilah, yakni rombongan dagang yang mengarah ke kota Madinah, maka dia bertanya, apakah engkau akan menuju sebuah negeri yang di sana ada pohon kurma? Maka sampailah pada sebuah kafilah yang bisa membawanya. Yang penting aku ikutlah. Ternyata dikhianati. Setelah ikut kafilah tersebut, di tengah jalan dijual sebagai budak. Salman Al-Farisi. Penderitaan yang sangat. Akhirnya dia pun diperbudak atau dijadikan budak oleh orang yang telah seakan-akan membelinya. Namun dia bersyukur, lihatlah. Walaupun kesedihan sangat, namun dia bersyukur telah melihat adanya negeri yang terdapat padanya pohon kurma. Bersyukur. Hingga akhirnya karena dia adalah orang yang baik, maka beliau pun berupaya mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu hari beliau melihat adanya sekelompok manusia yang sedang berkerumun mengelilingi satu orang. Maka beliau Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu datang dengan membawa sekantang kurma dengan jumarnya, dengan gagangnya. Datang dan menemui orang tadi mengatakan, hadhihi sodakoh. Ini adalah sodakoh. Maka Nabi, ketika itu Salman Al-Farisi tidak tahu ini Nabi. Maka orang tadi setelah diberi mengatakan kepada para sahabatnya, kulu, makanlah kalian makanan ini. Dan dia tidak makan. Maka kata Salman Al-Farisi, hadhihi wahidah. Ini satu tanda yang aku dapatkan dari ilmu kitab-kitab terdahulu. Kemudian Salman Al-Farisi karena masih menjadi budak atau diperbudak, maka beliau pun kembali kepada majikannya dan bekerja dengan jujur. Hingga akhirnya beliau membuat kesepakatan untuk menjadi muba'at ataupun yakni orang yang ingin memerdekakan dirinya. Membebaskan dirinya dengan dia membeli, membayar, menebus. Maka suatu hari yang lain, Salman Al-Farisi melihat halaqah tadi dan datang dengan jumar tamar yang kedua. Maka beliau mengatakan, hadhihi hadiah. Ini adalah hadiah. Maka Rasulullah SAW pun ketika itu memakan. Dan mengatakan kepada para sahabatnya, ta'alau nakul, mari ke sini kita makan bareng-bareng. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, hadithintan, inilah yang kedua. Tanda yang kedua di antara tanda nubuwah yang diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu, ada tiga. Annahu la ya'kulu sodakoh, tidak makan sodakoh, sudah didapatkan. Wa annahu ya'kulul hadiyah, dan dia mau makan hadiah. Yang kedua. Maka tinggallah Salman mencari khatam, tanda nubuah pada pundak Nabi SAW. Maka beliau pun menengok-nengok. Dan Nabi tanggap melihat hal yang seperti ini, maka diturunkanlah selendangnya. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu akhirnya pun bersyahadat di hadapan Nabi. Atau beliau masuk Islam menjadi sahabat Nabi yang mulia. Setelah itu Nabi SAW menghasung kepada para sahabat untuk membantu Salman memerdekakan dirinya radhiyallahu anhu. Syahid di sini yang kita ambil, Salman dilarang oleh orang tuanya. Namun cari kesempatan belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, tatkala hidayah itu Allah kehendaki pada seorang, wa may yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya hidayah, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Salman tetap bersemangat. Tetap bersemangat untuk belajar ilmu agama. Sehingga Syekh Mukbil rahimahullah membawakan kisah yang panjang ini. Dan itu merupakan salah satu hadis yang terpanjang dalam kitab tadi. Sekitar kalau enggak salah 6 halaman. Kisahnya panjang. Nah, barakallahu fikum. Itulah ringkasannya. Maka bersabar dalam belajar. Dalam keadaan beliau orang yang papa sebagai budak namun tidak beralasan tidak mencari al-haq. Nah inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bagaimana? Dilematis. Ada seorang yang orang tua ataupun ayahnya mengatakan la tadkurillah. Demikian pula sahabat Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu. Jubair ibn Mut'im, seorang sahabat yang rupawan, dibanggakan oleh orang tuanya karena menjadi idaman. Nah, sehingga apa yang menjadi permintaan selalu dituruti. Bahkan tidak minta diberi. Namun tatkala beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat At-Tur, Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah kalian menciptani? Am khuliku min ghairi syai'in, tiba-tiba ada di muka bumi ini tanpa ada pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Tentu tidak. Mendengar ayat ini, Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi an yatir, seakan-akan hatiku melayang mendengar seperti ini. Berpikir, ternyata ada yang mencipta, itulah Allah. Maka beliau pun setelah masuk Islam, dirayu orang tuanya. Diancam, tinggalkan itu agama, kalau tidak aku tidak akan bisa memberikan bantuan apapun kepadamu. Namun hidayah masuk. Nah, ini demikian. Bagaimana sekarang kondisi yang seperti ini? Lau qala laka abuka au ummuka, kalau seandainya bapakmu dan ibumu mengatakan la tadhkurillah, jangan kau berzikir kepada Allah. Tuti'uhu, apakah engkau hendaknya mentaatinya? Maka barakallahu fikum. Jawaban Syekh, idza taraka sholata ta'ammudan hatta kharajal waqt kafara 'ala rajih. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini seandainya demikian. Kalau seandainya orang tadi meninggalkan sholat, nah, ini yang beliau jawab pertanyaan tentang orang yang dia itu mengatakan la tuqiduni. Nah, di sini idza taraka sholata ta'ammudan. Ada yang punya kitab aslinya? Yang motokopi dari Rijal dulu siapa? Hah? Antum. Apa setelah kalimat tadi? Sama. Tulisannya tayyib khairan insyaallah. Idza taraka sholata ta'ammudan hatta kharajal waqt kafara 'ala rajih. Kalau orang tadi dia itu barakallahu fikum, yakni meninggalkan sholat dengan sengaja, sehingga keluar waktunya, waktu sholat, ala rajih, tentunya ini tanpa uzur. Dengan sengaja, berarti ucapan ta'amudan keluar daripadanya tiga perkara. Yang pertama, yakni al-jahal, keluar daripadanya. Berarti orang tersebut alim, berilmu. Yang kedua, ta'amudan keluar daripadanya nisyan. Berarti dia zakiron, sengaja. Berarti bukan karena lupa. Yang ketiga adalah khoto. Karena barakallahu fikum terpleset, tidak terpleset, namun sengaja. Nah, kalau sengaja demikian sehingga keluar waktunya, maka yang roji adalah kafaro, dia kufur. Mislu maqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah, yakni batasan antara seorang dan kekufuran serta syirik adalah meninggalkan salat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab bayani itlaq ismil kufri ala man taraka shalah. Bab yang menerangkan pemutlakan penamaan kufur atas orang yang meninggalkan sholat. Yang lafadznya datang dari Jabir, beliau menyatakan sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah, tarkas sholah. Sesungguhnya batasan antara seorang dan antara kesyirikan serta kekufuran meninggalkan sholat. Nah, maka di sini dengan demikian perintah dia untuk tidak berzikir kepada Allah, apakah bentuknya sholat dan lainnya, berarti ini perbuatan maksiat. Karena menurut pendapat yang rajih, orang yang meninggalkan sholat ta'amudan dengan sengaja sampai keluar waktu itu adalah kufur. Namun jumhur ulama, amma indal jumhur, menurut jumhur, fala yakfur idza kana ya'taqidul wujuba walakinnahu yatakasal, maka tidaklah menjadi kafir atau belum kafir apabila dia masih meyakini wajibnya sholat, akan tetapi digolongkan orang yang malas. Orang yang malas. Yang jelas khilaf di antara para ulama. Maka kita masuk menyelesaikan pertanyaan yang ke-12. Yakni karena berkaitan. Seandainya dia itu meninggalkan sholat karena tidur namun bersengaja supaya tidak dibangunkan dan bersengaja dalam rangka meninggalkan sholat. Hal yaqdiha ba'da ma yani, berarti kalau begitu minta tidak dibangunkan, yang wajib diselisih. Yang wajib diselisih. Maka bagaimana kalau dia itu tidak mau bangun? Hal yaqdiha ba'da ma yastaiqidh minan naum, apakah dia mengqadha salatnya setelah bangun dari tidurnya? Sengaja tidur sehingga terlewatkan dari sholat. Dibangunkan enggak mau. Maka di sini walaupun madama ta'ammada tarkaha yakfur. Walaupun dia karena bangunnya terlambat, kan ada hadis man nama an sholatin aw nasiya anha fa sholatuha hina dzakaraha. Barang siapa yang terlewatkan sholat dengan karena tidur atau lupa, maka sholatnya ketika ingat. Ini haknya orang yang mendapatkan udzur. Apakah karena nisyan, atau karena jahil, atau karena memang tergelincir, atau di sini keliru. Namun kalau sengaja, ya beda. Sengaja dan tahu, tidak mau dibangunkan, saya sebentar lagi 5 menit tidur, mau azan, saya tidurlah. Dia tahu kalau dia tidur kadang lama bangunnya. Akhirnya ada yang bangunkan. Mas, sudah azan, sholat dulu. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Ini tidak termasuk kategori sengaja. Namun dia sengaja bahkan berpesan tadi untuk tidak dibangunkan, maka kata beliau, madama ta'ammada tarkaha yakfur idza kana ta'ammada hatta kharajal waqt. Maka selama orang tersebut bersengaja ta'ammud keluar daripadanya udzur syar'i, maka sengaja meninggalkannya, maka dia kufur. Kalau kesengajaan ini menjadikan dia keluar dari waktu sholat, dia tidur, dibangunkan. Masih ngantuk banget. Tidur lagi. Zuhur sampai dengan jam 2. Jam setengah 2 dibangunkan. Karena sudah 1.5 jam. Seger, jazakallah khairan. Kufur yang seperti ini tidak. Kenapa? Karena belum sampai keluar waktu. Namun kalau dia sengaja, sehingga sengajanya tadi memang tujuannya meninggalkan sholat, bangun tidur, jangan bangunkan ya, aku ngantuk banget. Nah ini di hatinya, saya memang kepengin tidak sholat, di hatinya. Sampai dengan dibangunkan 2 kali, 3 kali, maka di sini. Sehingga dari sini pesan bagi para thullabul ilmi. Kalau asar, terutama yang lama, ini banyak yang baru ya. Yang baru masih semangat, jangan dicontohi yang jelek. Jangan dicontohi yang jelek. Sudah mau azan, bel sudah berbunyi atau belum? Terus lagi ya. Asar sampai akhirnya tidak mau bangun. Ini contoh yang jelek. Subuh demikian ya. Ya kalau tidak ada yang bangunkan, Naam. Kalau ada, atau antum betul-betul terlelap tidak mendengar suara sama sekali. Mungkin ma'adur, namun ternyata ketika antum tidak mendengar suara digodek-godek. Digoyang-goyang sama aminya atau sama yang lainnya. Terlebih lagi kita puji mereka ikhwan atau tulabul ilm yang tidak harus menunggu aminya. Naam. Dan kita puji juga mereka yang ta'awun dengan aminnya melihat temannya masih tidur, dibangunkan. Naam. Sehingga nyaman sudah. Gak perlu harus nunggu ami. Akhirnya efek sampingnya kalau pulang banyak terlambat sholat jamaah. Akhirnya kalau pulang banyak yang tidak sholat berjamaah. Akhirnya kalau pulang na'udzubillah. Karena biasa maunya disentuh ami. Naam. Sehingga di sini barakallahu fikum. Di sini adalah kita ambil faedah dari syekh. Orang yang dia itu bersengaja tidur sehingga menjadikan dia bersengaja yakni keluar dari waktu sholat dalam keadaan belum sholat. Maka yang seperti ini kata beliau, yakni idza kana ta'ammada hatta kharajal waqt yakfur. Tetap dia kufur kalau sampai sengaja tidur sehingga menjadikan waktu sholat terlewatkan baginya. Sehingga di sini barakallahu fikum, ini adalah perkara yang rajih. Yang rajih maknanya ada khilaf. Namun walaupun ada khilaf tetap kita intibah dengan hal yang demikian. Barangkali di sana ternyata betul-betul yang rajih dan yang kita yakini adalah kufurnya sehingga akan jatuh kepada diri kita ismul kufur na'udzubillah. Kalau bersengaja. Kalau tidak lain kata. Naam. Dibangunkan qadarullah 3 hari 3 malam tidak tidur. Dibangunkan gede-gede enggak mau gede-gede. Ya sudah keadaan yang beda. Naam, keadaan yang berbeda. Dia tidak sengaja saya mau tidur tahunya. Tidak sengaja ingin meninggalkan sholat. Yang tadi kata bersengaja ini adalah harus kita teliti. Sehingga hukumnya tidak bisa diterapkan kepada orang yang tidak sengaja. Wallahu ta'ala ala wa'alamu biswab. Ini yang mudah kita ambil di malam hari ini. Dan tentunya kita hanya berpesan ringkas. Marilah kita yang setelah keluar dari bulan Ramadan mendapatkan yakni tempaan-tempaan pelajaran iman dan kesemangatan ibadah, janganlah berakhir ibadah tersebut dengan berakhirnya bulan Ramadan. Janganlah keadaan Syawal yang melelangkan ini menjadikan kita lalai dari ibadah yang pokok yakni thalabul ilmi dan semangat di dalam mengamalkan serta mendakwahkannya, serta jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dijuluki sebagai kaum Ramadaniyah sekedar tahunnya bulan Ramadan. Naam. Namun hendaknya meningkat karena tanda diterimanya amalan yaitu Allah ringankan dan mudahkan orang tersebut beramal kebaikan setelah amalan kebaikan. Wallahu ta'ala ala wa'alam biswab wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum. Asyhadu an la ilaha illallah.